الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang selamat, hamba yang akan mendapatkan keselamatan adalah hamba yang berusaha untuk menjalani berbagai kesulitan yang dihadapinya dalam kehidupan dunia, maka dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih kemuliaan dan dia akan meraih kenikmatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah. Termasuk di antara amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Dan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membebaskan budak mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia pula dari api neraka. Setiap anggota-anggota tubuh dari seorang budak yang dibebaskan dari perbudakan, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan membebaskannya dari siksaan api neraka. Dalam riwayat yang lain, dan itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Amr bin Abasa radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man a'taqa raqabatan muslimatan kanat fikakahu minan nar, udwan bi udwin." Barang siapa yang membebaskan budak muslim, maka itu akan membebaskan dia dari api neraka. Anggota tubuh per anggota tubuh. Ini setiap anggota tubuh yang dibebaskan dari perbudakan, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka dari setiap anggota tubuhnya. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang beruban, dan dia beruban di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan umurnya sampai terlihat ubannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi cahaya baginya pada yaumul qiyamah. Wa man rama bi sahmin fa balagha fa asaba aw akhta kana ka mu'tiqi raqabatin min bani Ismail. Dan barang siapa yang melemparkan anak panahnya, yakni melemparkan anak panahnya lalu sampai ke tujuan, apakah tujuan itu terkena atau tidak, maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Banu Ismail. Dan ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dan dari berbagai jalan yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah." Ini termasuk di antara pembebas dari api neraka, memberi makan pada hari yang sangat dibutuhkan. Masghabah yakni maja'atin syadidah, lapar yang sangat, mungkin kekurangan makanan, Kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mendengarkan musibah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita. Nah, yang mungkin pada asalnya mereka dulu kaya, lalu disebabkan karena musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan menyebabkan mereka jatuh miskin, bahkan makan pun tidak punya. Nah, maka mendengarkan hal-hal yang seperti ini, masyaallah rahimakumullah, apa yang mampu kita berikan sebagai bentuk it'am, memberi makan kepada mereka fi yaumin dhi masghabah, maka berikan. Nah, seperti yang dahulu menimpa kaum muslimin di Aceh, tsunami. Banyak di antara mereka yang kelaparan, butuhkan makanan, butuhkan bantuan. Apa yang mampu untuk kita sampaikan kepada mereka dari bantuan, makanan, pakaian dan yang lainnya, maka ini termasuk di antara asbab terbebasnya seorang hamba dari api neraka. Demikian pula beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan kaum muslimin di Somalia yang tertimpa kelaparan yang luar biasa. Kelaparan yang luar biasa, sampai sekian banyak di antara mereka mati karena kelaparan. Anak-anak yang kurus kering, nah, mati kelaparan. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa ada seorang berjalan dengan anaknya, nah, keduanya tanpa makan, tanpa minum, kelaparan, kehausan. Nah, yang tidak mampu melanjutkan perjalanan kecuali apabila dia berangkat sendiri membawa tubuhnya. Akhirnya dia meninggalkan anaknya. Nah, karena kalau dia membawa juga dia enggak bisa. Nah, yang menyebabkan kedua-duanya mati, akhirnya dia tinggalkan, dia berangkat sendirian. Alhasil kelaparan yang luar biasa menimpa Somalia ketika itu. Maka jika kita mampu untuk memberikan, apa yang kita mampu berikan, berikan kepada mereka. Dan ini merupakan bentuk it'am fi yaumin dhi masghabah. Wa fi sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi khairun, siapakah manusia yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tut'ima at'am wa an taqra as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang kamu tidak kenali. Engkau memberi makan kepada siapa? Yatiman, yatiman dha maqrabah, anak yatim. Yang dimaksud yatiman disebutkan dalam tafsir, mata abuhu wa huwa saghir, ayahnya meninggal sementara dia masih kecil, belum mencapai usia balig. Dha maqrabah ay min dhawil qarabati, dari kerabatnya. Memberi makan kepada anak yatim keutamaan. Namun apabila seorang mengetahui ada seorang anak yatim, ditambah lagi ada hubungan kekerabatan dengannya, maka memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan itu lebih afdal, lebih utama. Sebab berkumpul padanya silaturrahim, ya, kekerabatan dengan al-it'am, memberi makan. Yajtami'u fihi fadlu sadaqati wa silatul rahim, sehingga terkumpul padanya keutamaan bersedekah dan bersilatul rahim, yang masing-masing punya keutamaan sendiri, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Au miskinan, atau engkau memberi makan kepada orang miskin. Au miskinan ay faqiran mu'diman, kepada orang yang betul-betul miskin, dza matrabah, yang memiliki tanah. Artinya apa? Dia tidak punya harta. Hidup, istilahnya hidup beralaskan bumi, beratapkan langit. Tidak punya tempat tinggal. Yang dia miliki hanya tanah, turab. Yang disebutkan dalam tafsir, au faqiran mu'diman la syai'a indahu. Atau faqir yang tidak punya sama sekali. Tidak memiliki harta sedikit pun. Nah, dan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala miskinan, dan di dalam tafsir disebutkan faqiran, menunjukkan bahwa istilah miskin, faqir ini kadang-kadang memiliki makna yang sama. Jika disebut miskin maka termasuk ke dalamnya faqir. Jika disebut faqir maka termasuk ke dalamnya miskin. Namun jika disebutkan kedua-duanya, al-fuqara wal masakin, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Sama halnya seperti perbedaan antara istilah al-iman dan al-islam. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan disebutkan di sini miskinan dza matraba, miskin yang memiliki tanah. Maksudnya bukan yang dimaksud di sini tuan tanah. Ya. Kalau tuan tanah kaya, ya kan? Sekarang orang yang punya tanah kaya. Apalagi kalau tanahnya dekat pondok. Nah, kaya raya. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Punya tanah ya, miskinan. Miskinan dza matrabah, seakan-akan betul-betul dia tidak punya sama sekali. Tidak punya sesuatu yang harus, yang bisa dimakan. Sehingga dia yang bisanya tanah gitu. Ya. Kalau seandainya tanah itu bisa dimakan, tanahlah yang dimakan. Saking tidak punyanya. Nah, memberi makan pada mereka merupakan keutamaan yang besar. Dan masuk di antara yang membebaskan seorang hamba dari an-nar. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya. Kemudian dia ini yang membebaskan budak, yang memberi makan, kana minal ladhina amanu, termasuk di antara orang-orang yang beriman. Nah, ini syarat. Karena kadang-kadang ada yang membebaskan budak tapi dia statusnya kafir. Dia membebaskan budak kafir. Maka selama dia bukan seorang mukmin, tidak bermanfaat amal saleh yang dikerjakannya. Dia dermawan, suka memberi makan kepada orang, tapi kafir. Nah, tidak bermanfaat sampai dia masuk ke dalam Islam. Orang yang biasanya dijadikan perumpamaan dalam hal kedermawanan di zaman jahiliyah, siapa namanya? Hah? Siapa? Hatim Ta'i. Ayahnya Ali bin Hatim. Dermawan sekali. Di zaman jahiliyah ada yang diperumpamakan tentang sifatnya yang sangat kikir. Siapa namanya? Hah? Siapa? Kikir. Nah, alhasil begitulah. Kebaikan-kebaikan yang ada yang dilakukan oleh kaum jahiliyah selama mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka tidak bermanfaat kebaikan itu. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. tidak ada yang mencegah diterimanya nafkah infak yang mereka infakkan, melainkan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karena itu Allah menyebutkan thumma kana minal ladzina amanu, ay thumma kana ma'a fi'li ma dzukira min a'malil khair, bersamaan dengan melakukan apa yang disebutkan dari amalan-amalan kebaikan, minal ladzina akhlasul imana lillah, termasuk di antara yang ikhlaskan imannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina amanu yakni yang bertauhid, yang ikhlas dalam beramal. Wa tawasaw bis sabri, ay wa awsa ba'dhum ba'dha bis sabri ala ta'atillah wa an ma'asi, mereka saling mewasiatkan untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa tawasaw bil marhamah, ay wa tawasaw bir rahmati bil khalqi, mereka saling mewasiatkan untuk senantiasa bersikap rahmat kasih sayang kepada sesama makhluk. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama, yang Allah rahmati dari hamba-hambanya itu yang penuh rahmat kepada yang lain. Naam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, rahmatilah orang di muka bumi, Allah merahmati kalian. Naam, man la yarham la yurham, siapa yang tidak memiliki sifat rahmat kepada yang lain maka dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadha ya ikhwan.